أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ما إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله فصلاة الله وسلامه على رسول الله حبيبنا سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا أعنا على طاعتك وأعنا يا ربنا على ترك معصيتك أعنا يا ربنا على الخشوع في الصلاة وعلى الصدق في التوبة وعلى الإخلاص في العمل إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan belajar kita di sore setiap bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat. Dan menjadikan Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan yang benar-benar menjadi sebab dibebaskan kita dari api neraka, diampuni dosa kita oleh Allah, sehingga seperti yang disebutkan, hamba pilihan adalah keluar dari Ramadan, bulan Ramadan, dia seperti seorang bayi yang baru dilahirkan, bersih dari dosa. Dan semoga Allah membersihkan dosa kita, mengampuni dosa kita. Kemudian kita lanjutkan, kemarin kita singgung masalah orang yang belum sempat mengqadha utang puasanya, sehingga sampai masuk Ramadan berikutnya, maka jika penundaan atau tidak mengqadha-nya orang tersebut karena teledor, bukan karena ada uzur, maka dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, dia didenda dengan keteledorannya tadi, dengan mundurnya tadi, maka didenda setiap hari, maka dia harus bayar satu mud. Adapun hutang puasanya tetap, kalau hutang puasanya satu ya satu, kalau dua dua. Tapi ditambah setiap satu puasa dia membayar satu mud. Ini adalah yang ada di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Adapun cara mengqadha juga nanti tidak harus tatabu berurutan langsung 1 2 3 4 jejer begitu. Boleh dipisah-pisah. Sebulan kita ngambil satu boleh. Sebulan kita ngambil awal bulan, pertengahan bulan boleh. Jadi boleh dipisah-pisah di dalam mengqadhanya. Kemudian kita akan masuk satu pembahasan yang pernah Buya hadirkan dalam satu bentuk tulisan, yang ini sebetulnya juga dibahas oleh Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, tapi belum, artinya belum dijabarkan, hanya mendatangkan beliau satu atau dua riwayat tentang takbir. Jadi sekarang kita persiapan untuk bisa takbir, sebab memang ada akhir-akhir ini juga ada orang yang mengingkari akan adanya takbir di jalan-jalan, takbir di pasar-pasar. Bahkan dengan serta-merta ada yang menuduh bahwasanya itu perbuatan mungkar. Sesaat mengatakan bid'ah dan lain sebagainya. Maka kita perlu membaca riwayat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan yang pertama oleh Imam Bukhari tentang takbir. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis dari Ummi Atiyah. Beliau berkata, kunna nu'mar, kita diperintahkan oleh Rasulullah an nakhruja yaumal aid, untuk keluar di hari raya. Diperintahkan untuk keluar di hari raya. Hatta nukhrijal bikra min khidriha. Bahkan anak-anak gadis pun perlu dikeluarkan untuk membuat marak di hari raya itu. Hatta nukhrijal khiyat. Sampai wanita haid pun hendaknya pergi ikut ke tempat sholat. Tapi nanti tidak sholat. Jika masjid, enggak usah masuk masjid. Jadi dapat pahala mengikuti baginda Nabi untuk mengangkat syiar. Jadi wanita haid pun pergi. Pada zaman Nabi wanita haid pun pergi. Ikut senang-senang pergi ke lapangan. Yang suci melakukan sholat bagi wanita haid hanya ikut meramaikan keadaan suasana. Kemudian fayakun khalfan nas, tertibnya di saat pergi ke lapangan seperti itu atau ke tempat sholat hari raya, wanitanya di belakang, di belakang kaum pria. Wa yukabbirna bitakbirihim, kemudian wanita itu enggak apa-apa ikut takbir bersama kaum pria yang takbir. Jadi di sana ada takbir kaum pria, cuman suaranya wanita tertutup dengan suaranya kaum pria. Wa yad'una bi du'aihim, berdoa dengan doa mereka sambil berdoa. Yarjuna barakata dzalikal yaumi wa tuhratahu, dengan mengharap kesucian, keberkahan di hari tersebut dan mengharap disucikannya di hari itu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala, bahwasanya ternyata wanita pun takbir di belakangnya takbirnya kaum pria. Itu berada di dalam perjalanannya, di jalan-jalan. Yukabbir nama An-Nas. Kemudian riwayat dari Imam Bukhari juga. Dari Sayyidina Umar bin Khattab. Tentang takbir. Bekana Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Bahasanya Sayyidina Umar. Yukabbiru fi kubbatihi bimina. Ini kisahnya adalah di hari raya Idul Adha. Sayyidina Umar takbir di kemahnya. Di tempat beliau tinggal, di perkemahan waktu berada di Mina. Sebab kalau orang lagi di Mina itu akan melempar jumroh. Dan di sana ada kewajiban nginap mabit di Mina. Fayasma'uhu ahlul masjidi yukabbiru takbir di tempat tinggalnya. Jadi tempat penginapan apa? Tempat nginapnya Sayyidina Umar ibn Khattab. Beliau bertakbir. Didengar oleh orang yang ada di masjid. Yukabbirun. Kemudian semuanya juga ikut takbir. Wa yukabbiru ahlul aswaq. Dan ikut bertakbir orang-orang yang berada di pasar. Hatta tartajja minna takbira. Sehingga Mina itu menggema. Ada gema takbir. Jadi ini para ulama faham bahwasanya takbir diadakan di pasar-pasar juga. Dan takbir diadakan di jalan-jalan. Dimanapun dia bisa, maka ibadahnya hari itu adalah untuk takbir. Apalagi di hari raya, ada perintah, walitukabbirullaha. Kemudian juga Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab umnya, beliau mengatakan, ahbabtu, aku senang. Aku senang. Ayukabbirun nasu jama'atan mufurada. Aku senang kalau orang-orang itu melakukan takbir, boleh bareng-bareng. Mufurada atau sendiri-sendiri. Bil masjid, boleh diadakan di masjid. Wal aswaq, di pasar-pasar. Wuturuq, di jalan-jalan. Wal manazili, di rumah-rumah. Wal musafirina, orang yang lagi bepergian pun. Wal mukimin, yang tidak bepergian juga. Fi kulli halin, dalam segala keadaan. Wa aina kanu, dimanapun berada. Wa aidhidhiru takbir, hendaknya menampakkan gema takbir tersebut. Karena syiar kita saat itu. Makanya biarpun orang ngoceh seperti apapun tentang, wah ini enggak boleh, Anda enggak usah ragu. Dan para ulama kita terdahulu di saat mereka mengadakan takbir ini, ternyata juga ada sandaran daripada para ulama dan juga dari apa yang dukil dari para sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang jelas takbir ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i pun akhirnya menyimpulkan, dan Imam Syafi'i seorang mujtahid, kalau menyimpulkan sebuah hukum, apalagi belum mengatakan istihbab, disunnahkan, pasti dengan pemahaman. Jangan sampai ada yang berkata Imam Syafi'i ngomong enggak faham. Kemudian setelah itu tidak ada pernah larangan takbir dari masa ke masa, enggak pernah ada larangan takbir. Maka dengan begitu kita semakin tahu bahwasanya pembid'ahan takbir yang ada di jalan-jalan itu adalah jelas salah. Bahkan semestinya kita gugah umat ini di hari itu agar lidahnya selalu banyak bertakbir. Walitukabbirullah, hendaknya engkau memperbanyak takbir di hari raya menjelang hari raya itu. Ini adalah sesuatu yang kebaikan yang selama ini membuat sebuah kota semakin indah, kemudian perkampungan semakin indah, yang hilang kebiasaan baik yang hilang. Maka dari itu jangan sampai nanti di antara kita berkenaan dengan apa namanya takbir ini lalu ragu-ragu, takbirlah dan menguat takbir. Tapi mohon untuk para wanita, bukan menampakkan takbirnya, suaranya. Jika seorang wanita ingin bertakbir, hendaknya takbir itu di belakang suaranya kaum pria. Artinya jika ada kaum pria bertakbir keras, maka wanita boleh mengangkat suara, akan tapi tetap suaranya adalah di balik suara kaum pria. Itu adalah adab. Adab di dalam bertakbir. Kemudian juga nanti, dan insya Allah nanti akan ada kami sampaikan tentang yang lainnya banyak, tentang sholat hari raya rinciannya seperti apa. Adapun masalah takbir ini, bentuk takbirnya adalah yang selama ini dihafal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wa Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adalah takbir yang selama ini dibaca. Adapun tambahan-tambahan Allahu Akbar kabira wahdah dan seterusnya, ini adalah dinukil daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, yang dinukil juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, akan tapi itu bukan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi tadi termasuk di dalamnya adalah doa-doa yang perlu dibaca. Jadi waktu itu, malam itu, berarti yang paling tepat adalah memang kita untuk mengumandangkan takbir, ibadah menggemakan suara takbir. Dimanapun Anda berada, lagi masak kue, lagi ngapain, hendaknya kita membaca takbir itu. Ini pernah kami hadirkan dalam satu catatan, dan mohon ini yang punya difotokopi, disebarkan, biar kita ingin mengingatkan kembali bahwasanya kampung-kampung itu, tembok kampung kita itu hendaknya menjadi saksi zikir kita, gemah zikir desa-desa kita. Suasana sekarang sudah kalah, zaman ini sudah kalah dengan budaya-budaya baru, mulai dari yang namanya televisi dan yang lain sebagainya. Semuanya sudah hilang, kebiasaan-kebiasaan baik zaman dahulu sudah tidak ada. Suasana indah sudah tidak ada, indah takbir. Gerombolan orang-orang, anak-anak kecil pun marah, senang pergi ke tengah-tengah jalan. Suasana indah itu semuanya. Tapi sekarang sudah kelihatannya mereka pada hilang, tidak ada di jalan, pada aktif iktikaf di depan televisi masing-masing. Dan juga takbir itu nanti mungkin bisa kita selingi, bisa jadi kita selingi, selang-seling dengan ibadah yang lainnya. Seperti menghidupkan malam itu disamping dengan takbir adalah dengan sholat-sholat. Maka sangat baik jika kita ziarah kunjung dari masjid ke masjid untuk mensiasati diri kita agar kita tidak jenuh dan bosan, dan ibadah antara takbir dan membaca dan melakukan sholat. Dan juga yang masih ingin menyempurnakan hafalan Al-Qur'annya atau bacaan Al-Qur'annya, boleh dibaca seperti sebagian solehin yang kita temukan yang ada di Hadramut sana. Jadi karena setelah hari raya sehari itu, mereka juga masih melanjutkan dengan berpuasa 6 hari itu, sehingga malam hari masih membaca Al-Qur'an, melanjutkan seperti kegiatan di bulan Ramadan. Hanya nanti diselingi dengan, kalau menjelang hari raya itu, diselingi dengan takbir. Baca Al-Quran mungkin setelah selesai beberapa, berhenti sejenak kemudian mengucapkan takbir, dan takbir, dan takbir. Dan ini adalah sunnah. Dan ayo kita memperbanyak sunnah-sunnah, bermacam-macam. Apalagi ini sunnah sifatnya datangnya tahunan. Datangnya tahunan. Jadi ada sunnah Nabi yang sifatnya mingguan, ada harian, ada tahunan. Dan tentu ada keutamaan sendiri di situ. Kalau disebutkan, sebab ada sebagian orang itu begitu mudahnya saudaranya melakukan amalan-amalan, termasuk mengangkat suara zikir. Banyak zikir yang disuarakan, banyak kok. Kenapa harus pusing dengan zikir yang disuarakan? Contohnya juga sangat jelas, adzan pun diangkat tinggi-tinggi, itu zikir. Katanya tujuannya itu kan untuk memanggil orang. Baik, kalau begitu Al-Quran juga menyebutkan bahasanya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu. Orang mukmin itu adalah orang yang disebutkan nama Allah, bukan dzakarallah. Dzukirallah, disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Jika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an akan bertambah iman. Itulah orang beriman, diperdengarkan kepada dzukirallah, disebut nama Allah, Allah. Di saat disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Dan sungguh jika zikir itu dibarengi dengan gema yang penuh dengan wibawa, serasa di telinga dan hati kita pun bergetar itu. Sebelum bergetarnya karena iman, suasana pun kadang bisa membuat hati kita bergetar. Nah, maka perlu hal-hal semacam itu. Getar suasana, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dengan gema, maka akan bergetar di telinga, kita akan bisa bergetar di dada kita. Dan dari hati kita, hatinya orang beriman, merasa mendengar takbir seperti itu, akan merasa getaran di dalam hati. Itulah ciri orang-orang yang beriman. Maka dari itu, ayo kita semuanya. Dan ini sudah dilakukan oleh para santri di Al-Bahjah. Setiap malam lebaran, malam hari raya, lebaran kecil dan besar, kita berusaha untuk menghidupkan malam itu, jadi menghidupkan sendiri sunnah baginda Nabi, kemudian dengan takbir sendiri sunnah, jadi sunnah dengan takbir, kemudian mengangkat syiar takbir tadi sunnah Khulafaur Rasyidin juga, sunnah Sayyidina Umar bin Khattab, dan juga Ini adalah sunnah di atas sunnah. Dan mohon nanti di malam itu sudahlah kegiatan-kegiatan selain daripada untuk menghidupkan hati, kita tutup. Kita harus tutup seperti televisinya. Mohon ibu, sebisa mungkin televisi dilibur dulu. Cuman biasanya kita ngerti. Kalau Anda mungkin sudah bisa menutup. Akan tapi kalau anak-anak Anda, kadang-kadang anak-anak kita itu kadang-kadang susah yang Anda, yang di rumahnya biasa dengan televisi. Kalau begitu disiasati. Dari jauh-jauh hari kita sudah, makanya Ramadan sendiri harus disiasati. Ramadan, sebelum Ramadan biasanya kita ada persiapan bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Jadi urusan televisi pun kalau bisa anak itu sukarela diajak berpikir, diskusi. Sayang, Ramadan kita berapa jam harus nonton televisi? Harus ada kesepakatan. Kalau bisa tidak sama sekali oke. Akan tapi mungkin ada di antara kita yang tidak bisa langsung potong begitu. Karena mendidik pun harus dengan perlahan, dengan keindahan. Baik 2 jam saja, jam berapa kira-kira diambil ada kesepakatan. Setelah itu tidak boleh lagi ditambah. Tapi dengan perjanjian semakin indah. Kemudian tahun berikutnya kita sanjung, kita hibur anak kita. Tahun lalu kamu sudah hebat anak-anakku. Sudah bisa menghindari TV. Hanya 2 jam saja kamu nonton televisi dalam sehari. Sekarang kita kurangi tahun ini menjadi 1 jam. Oke. Nanti tahun berikutnya kamu hebat nak. Tahun yang lalu kamu sudah 1 jam. Kira-kira tahun ini bisa enggak? Wah, mereka merasa senang. Karena diajak diskusi, diajak musyawarah, dianggap dirinya, dibesarkan hatinya. Termasuk menjelang hari raya ini, sekarang mumpung masih ada waktu 1-2 hari, ayo kita diskusi dengan anak-anak kita. Malam itu kita ngapain sayang? Ayo, malam hari raya. Sebelum mereka punya janji dengan yang lainnya. Atau sebelum mereka tahu, merencanakan untuk nonton televisi dan seterusnya, film-film dan sebagainya. Mungkin harus kita diskusi jauh-jauh dari hari ini. Malam itu kita kemana jadwal kita, ayo. Kita akan makan seenak-enaknya. Sebab hari itu adalah hari makan dan minum. Hari yang enak, ayo. Habis maghrib kita akan berbuka. Habis berbuka ngapain kita? Kita ajak berpikir. Ada himbauan dari para ustadz, para guru-guru. Kita hendaknya malam itu begini. Agar hati kita lembut. Tumbuh kasih sayang di antara kita. Tidak ada yang saling marah-marah. Semakin indah. Itu disuarakan di telinga anak-anak kita. Termasuk kalau bisa malam itu sayang, kita tidak boleh urusan sama yang namanya televisi. Dan juga yang namanya internet, kita putus hari itu bagaimana? Berhenti hari itu. Agar hati anak-anak kita hidup semuanya. Kalau dengan sukarela kita biasakan mereka dengan cara seperti itu, diskusi, kita anggap mereka. Itu biasanya lebih mudah kita untuk menghentikan anak kita dari sesuatu yang kita tidak suka. Ada sebagian orang tua itu memang karena tidak punya cara. Artinya tidak punya hikmah. Di dalam membawa anaknya kepada kemuliaan itu, kalau sudah enggak mau, sudah enggak boleh pokoknya. Jadi anaknya ngedongkol, ngedendam. Bahkan mungkin tahun depan sudah berencana, sudah, enggak usah di rumah. Kenapa? Paling mama marah-marah, TV dicopot. Kita pergi aja, yuk. Alasannya ke rumah nenek, atau ke rumah bibi. Nah, kan? Di sana, sama aja. Akan tapi lebih enak dianggap anak kita. Kita anggap mereka sebagai anak yang dewasa. Kita ajak diskusi dia, bicara yang baik, malam ini mau ngapain. Termasuk nanti di hari raya pun kita ajari dengan cara yang baik. Berhari raya yang benar. Jadi kalau kita, kuncinya, intinya, kalau kita menghendaki sesuatu kebaikan itu, jangan serta-merta seperti itu. Biasanya pakai mukaddimah dulu, himbauan dari jauh-jauh hari, agar mereka punya persiapan. Termasuk iktikaf begini, jangan sampai sebelumnya kita tidak pernah berbicara iktikaf, giliran malam 21 langsung diajak itikaf gitu, dipaksa. Berangkat pun mendumel, cemberut terus. Hanya takut. Dan dia tidak bisa menikmati itu semuanya. Akan tapi pemahaman, makanya ilmu seperti yang kita lakukan, belajar ini penting. Sehingga mau tidak mau, lihat, coba saja. Karena kita mendengar petuah dari para ulama yang diambil dari baginda Nabi SAW. Kita faham nanti secara otomatis, di saat kita ingat ilmu kita, kita akan mengamalkannya. Dan tidak berat dengan itu semuanya. Karena sudah ada mukaddimah. Dan bahkan mungkin kita mendengar ilmu saat ini sambil pulang kita merenung, nanti aku akan itikafan ya. Perjalanan akhirnya ngomong samanya, "Mbak, kita itikaf di mana?" Coba kalau malam itu suami lagi tidur dibangun, "Itikaf, itikaf, itikaf apaan?" Bisa begitu. Atau sebaliknya, seorang itu bisa marah duluan. Nah, ini adalah kecakapan atau kepiawaian, kecerdasan, hikmah yang dihadirkan oleh para orang tua atau wali. Para ini yang ingin membawa anaknya kepada kemuliaan adalah hendaknya dengan cara indah, diberi pemahaman. Setelah itu akan indah ya kita di bulan, di malam itu benar-benar menjadi orang yang insya Allah dihidupkan hatinya seperti janji yang disebut oleh baginda Nabi, yang menghidupkan malam itu dengan ibadah, maka hatinya akan lembut di saat hati orang pada mati keras dan tidak bisa menerima kebenaran. Ini saja insya Allah. Semoga Allah memudahkan kita untuk membimbing anak-anak kita pada kemuliaan. Dan jangan lupa, malam ini, malam 25, masih ada sisa 10 akhir bulan Ramadan. Giatlah untuk menghidupkan malam Ramadan dengan malam 10 Ramadan, dengan meningkatkan ibadah kita dan menjauhi segala kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur kasih kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas banyak-banyak. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya jawab kepada para hadirin dan hal yang bertanya. Kami persilakan satu pertanyaan dari jemaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buya, kami membaca dua ayat dari surat yang berbeda, yakni yang pertama dari surat As-Sajdah dan yang kedua dari surat Al-Ma'arij. Yang dari surat As-Sajdah adalah ayat 5, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanati mimma ta'udun. Kemudian yang dari surat Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Yang jadi pertanyaan saya adalah, Allah menciptakan bumi dan langit dalam masa 6 hari, termasuk apa-apa yang ada di antara keduanya. 6 hari ini apakah berukuran dengan surat Al-Ma'arij atau surat Alif Lam Mim As-Sajdah atau hari-hari yang seperti kita alami sekarang ini, Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, ini ada pertanyaan. Ini ada kasus seorang wanita yang sudah dihitbah, kemudian antara laki-laki dan perempuannya itu sudah sama-sama ingin menikah. Namun di sini posisi laki-lakinya masih kuliah. Nah, setelah laki-lakinya ini musyawarah dengan keluarganya, di sini ada termasuk kakek dan neneknya. Kemudian nyanya itu kemana? Kakek neneknya ikut dalam bermusyawarah. Nyanya siapa? Nya laki atau nya perempuan? Dari laki-lakinya. Neneknya sendiri, jadi musyawarah dengan kakek neneknya sendiri. Laki-lakinya. Musyawarah ya. Dengan neneknya sendiri. Dengan neneknya dan dengan keluarganya. Nya sendiri, bukan ya. Keluarga. Baik. Kemudian kakek neneknya itu tidak menyetujui disegerakannya pernikahan. Katanya itu nanti saja nikahnya kalau si laki-lakinya tersebut sudah lulus kuliah. Nah, ini bicaranya itu dengan tegas dan seperti marah. Jadi seakan-akan yaudah nanti saja nikahnya kalau sudah lulus gitu. Kemudian dari orang tua si laki-laki tersebut sebagai rasa hormat kepada orang tuanya ini jadi nurut dengan si orang tuanya atau kakek nenek dari laki-laki tersebut. Dan kemudian si laki-lakinya pun akhirnya karena beliau adalah seorang yang patuh dengan kedua orang tuanya, jadi laki-lakinya pun akhirnya memutuskan untuk nikah setelah lulus saja, Bu ya. Nah, dari kasus ini mohon penjelasan dan nasihatnya, Bu ya, untuk keluarga di sini. Baik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk pelajaran bisa diambil daripada bagaimana Allah menciptakan semesta, langit, bumi. Itu kok butuh waktu sampai 6 hari? Bukan karena Allah tidak bisa menciptakan spontan begitu saja. Dan Allah itu kalau berbuat sesuka, tidak ada mengatur. Jangan bertanya kenapa harus begitu. Bisa jadi Allah menciptakan 1 hari. Bahkan 1 detik, kun fayakun, jadilah itu semuanya. Maka di situ ada pendidikan yang bisa kita ambil bahwasanya dalam mengerjakan sesuatu pun ada aturan. Artinya pun biarpun kita bisa, kadang tidak harus terburu-buru. Itu. Adapun masalah waktu. yang disebutkan di dalam ayat yang pertama surat As-Sajdah. As-Sajdah tadi ayat ke berapa tadi? 400. Mana tadi? Mana? Ini. As-Sajdah ayat 50. Berapa? Ayat 5 bunyinya Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaru alf sanatin mimma ta'uddun. Dalika alaih. Kemudian ini ada, ini disebutkan beliau mengurusi langit dan bumi. Mengurusi langit sampai ke bumi. Artinya mengurusi semuanya adalah Allah. Langit, bumi. Thumma ya'ruju ilaihi, kemudian kembali ngurusi langit. Seolah-olah Allah tuh ngurusinya kayak orang ini, kayak manusia, kayak seolah begitu kalau gambarnya. Langit ke bumi, balik lagi ke langit dan mengurusinya. Itu adalah pendidikan bagi kita bahwasanya di dalam mengerjakan sesuatu itu ada aturan. Artinya biarpun kita bisa menyelesaikan pun kadang tidak harus diselesaikan spontan. Dan juga yang harus dipahami, segala urusannya dengan Allah itu kita tidak boleh banyak bertanya. Allah terserah mau menjadikan bumi ini 1000 hari atau sedetik juga enggak ada urusannya denganmu. Memang kenapa tambah hukum? Dan tidak akan mengurangi kekuasaan Allah dengan seperti itu. Kemudian Allah menciptakan malaikat. Kemudian juga yang harus kita pahami bahwasanya kalau di situ ada langit ke bumi, kemudian seolah naik lagi ke langit, seolah naiknya Tuhan Allah, ini adalah juga keyakinan harus dipangkas. Allah tidak perlu naik turun dalam urusan itu semuanya. Dalam mengurusi bumi tidak harus naik ke bumi, naik ke langit, turun ke bumi, naik ke langit, turun ke bumi. Seperti khayalan kaum mujassimah. Orang yang mengatakan Allah bertangan, berkaki, sehingga perlu naik turun. Itu tidak. Allah kalau sudah ada ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwasannya di situ ada seperti kinerjanya fisik, naik, turun, duduk, dan sebagainya, maka hendaknya kita menggunakan apa yang dikatakan para ulama dengan dua, yaitu tafwid kita serahkan. Jangan kau pikirin, jangan kau bahas. Sebab ini urusan dengan Allah yang laisa kamitslihi syai'un, yang Allah tidak serupa dengan makhluknya. Serupa, tidak serupa dengan makhluknya. Pokoknya sudahlah, jangan kau bahas, selesai. Namanya tafwid. Sudah ditetapkan dalam Al-Quran seperti itu, kamu jangan membahas, sudah selesai. Sebab kalau kamu bahas, takut masuk di dalam menyerupakan Tuhan dengan makhluknya. Jangan dibahas. Tafwid itu tidak membahas. Kemudian kalaupun kamu ingin membahas, pakai ta'wil nanti. Ta'wil. Jadi Allah dengan ta'wil. Ta'wil itu adalah dengan tentunya tidak boleh kita menakwili asal saja, tentunya dengan hujah yang lainnya. Jadi sepertinya Allah turun ke langit menyeru setiap malam ke langit dunia menyeru. Jangan dikatakan Allah lalu seolah-olah ada ars, kemudian langit dunia, langit terbawah, kemudian Allah naik turun seperti yang diyakini oleh orang yang sering nonton film Bharatayuddha itu. Dewa-dewinya naik turun kahyangan turun. Bukan begitu, Allah tidak seperti itu. Allah tidak seperti makhluknya. Maka dengan ta'wil. Ta'wil atau tafwid serahkan kepada Allah atau ditakwili. Katakan yang turun bisa jadi. Kalau memang turun betul, naik turun Allah. Malaikat-malaikat Allah juga bisa. Karena Allah. Allah yang menciptakan semuanya. Dan Allah yang menjaga semuanya. Akan tapi Allah menciptakan juga malaikat. Untuk menjaga ini semuanya. Bukan karena Allah tidak bisa menjaga. Allah yang menjaga kita, penulis, rakib, atid di antara kita ada. Dan Allah menciptakan itu bisa saja. Mungkin sekali. Nah, ini ta'wil yang sesuai dengan syariat. Jadi yang turun adalah nazal rabbuk. Allah turun misalnya. Yang turun adalah malaikatnya yang menyeru kepada hamba-hamba Allah. Atau memberikan kabar gembira. Seperti halnya kalau kita bicara tentang perintah. Ada sebuah perintah datang. Atau misalnya begini. Kita masih ingat Bapak Pembangunan, Bapak Presiden. Oh, Presiden Soeharto membangun bandara terkokoh. Apakah kebayang di mata kita bahwasanya Pak Harto jadi kuli naik turun? Ya enggak dong. Padahal kita ngomong Pak Soeharto membangun bandara. Soekarno-Hatta misalnya. Wah, bangunannya kokoh. Apakah siapa yang kira-kira yang membayangkan Pak Soeharto naik, turun, welas, bahwa itu ya ini sakit. Ya seperti itu. Artinya apa? Tidak harus dinisbatkan kepada seseorang lalu orang itu yang mengerjakannya. Akan tapi bisa saja siapapun yang di bawah naungannya yang menjalankannya. Dan Allah Maha Kuasa. Ada malaikat-malaikat Allah. Intinya bahwa jika ada sesuatu pekerjaan yang itu kebiasaan pekerjaannya fisik makhluk naik turun, kemudian kok dinisbatkan kepada Allah, jangan sekali-sekali kebayang kalau Allah naik turun dan itu adalah pelanggaran akidah, karena itu akan mengikuti akidahnya kaum mujassimah yang menyerupakan Tuhan Allah dengan makhluknya. Dan mujassimah, musyabbihah adalah keluar dari iman. Tapi ahli hak, ahli sunnati wal jamaati, asy'ariyati dengan cara mentafid, serahkan ke itu. Ya rujnya itu, naiknya itu kayak apa dan seperti apa, enggak usah dibahas. Yang jelas disebutkan seperti itu. Ataupun ini masalah mengerjakannya. Allah setelah menciptakan langit, kemudian menciptakan bumi, kemudian setelah itu menyempurnakan. Tidak usah pakai naik turun, akan tapi naik. Ya ini pekerjaan Allah. Allah mengerjakan setelah menciptakan langit, kemudian menciptakan bumi, kemudian kembali lagi menciptakan langit, menyempurnakannya. Bisa jadi seperti itu. Bukan berarti Allah naik turun. Berarti Allah diliputi oleh alam dong. Allah dari langit turun, terbang begitu ke bumi. Ya ini syirik itu. Adapun masalah waktu yang disebutkan di sini adalah waktu. Dan ingat bahwasanya kalau sudah urusan dengan Allah, kalau sudah urusan dengan Allah, kadang kita harus melepas dari waktu. Sebab Allah di dalam segala sesuatunya tidak butuh waktu. Allah tidak memerlukan waktu. Dan di saat Allah menyebut waktu untuk kita, itu hanya untuk gambaran untuk kita sebagai makhluk. Karena ada urusan dengan makhluk. Langit dan bumi adalah makhluk. Maka penciptakan langit dan bumi, Allah di dalam menciptakannya adalah tidak memerlukan waktu. Kalau Allah menghendaki, tidak memerlukan waktu. Kemudian di sini sebutkan tadi, seperti mikdarnya al-fasanah 1000 tahun. Apa yutabil amru seperti mikdaru al-fasanah, 1 hari seperti 1 tahun, 1000 tahun dan sebagainya. Itu adalah tentang bagaimana menunjukkan agar memangkas kita bahwasanya kalau urusan dengan Allah, urusan dengan Allah ini yang maha kuasa, yang memiliki waktu, jangan harus selalu diikat dengan waktu. Makanya kita meyakini adanya keramatnya seseorang, karomah. Karomah itu kadang-kadang sudah melampaui waktu, menembus batas waktu, sehingga waktu pun kadang-kadang sudah enggak masuk akal. Contoh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, umurnya yang sangat pendek, karangannya tuh banyak. Beliau punya karangan banyak. Sampai para ulama itu kalau ngira-ngira karangannya Imam Nawawi itu begitu banyaknya pada zaman itu, lihat. Zaman belum ada komputer yang pakai sistem main comot sana comot sini, enggak ada. Dan ditulis dengan tangan, tintanya pun seperti apa, dicelup satu baru satu huruf. Tapi karena kenyataannya Imam Nawawi bisa menulis karangannya, kalau seandainya karangan Imam Nawawi ini dijejer, ternyata antara umur Imam Nawawi dengan karangannya itu, Imam Nawawi itu mulai seandainya dari lahir melek itu lalu nulis 20-40 halaman, itu ternyata dikumpulkan, ya begitulah. Begitu banyaknya karangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi seolah-olah mulai dari bayi sudah menulis. Biarpun menulisnya Imam Nawawi bukan di saat mulai bayi. Artinya kalau dijejer dalam umurnya, dibagi dengan umurnya Imam Nawawi itu, sehari nulis 40 halaman dari bayi. Dan kenyataannya bukunya dibaca sampai hari ini. Sehingga kadang menurut seseorang itu, waktu itu adalah 1 hari bagi orang yang lain bisa seperti 1 tahun. Masalah keberkahan manfaatnya. 1 orang bisa melakukan banyak hal. Sehingga di dalam madhab Imam Abu Hanifah ada yang namanya keramat itu, karomah itu namanya, urusannya dengan Allah sudah gak pakai waktu. Bisa jadi seseorang begini nih. Begini berada di majlis lalu keluar, disebutkan dalam madhab Imam Abu Hanifah. Ada seorang ini pamitan keluar. Setelah keluar dia akhirnya menikah, punya anak. Kemudian balik lagi ke majlis. Majlis yang sini belum bubar. Berarti waktu ini dirubah oleh Allah untuk seseorang dengan seseorang yang lain. Ini bisa terjadi dengan makhluknya. Dan ini kita yakini bagi orang yang percaya tentang karomah. Bagaimana dengan urusan yang dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau tadi disebutkan, tidak seperti harimu, berarti ya jangan mikir tentang hari yang 24 jam. Tentang satu hari yang panjang. Tapi jangan sampai setelah itu mengatakan, oh Allah mengerjakan itu semua perlu waktu yang panjang. Kalau Allah mengerjakan sesuatu perlu waktu yang panjang, bukan karena Allah memerlukan waktu yang panjang. Akan tapi begitulah Allah menghendaki mengerjakan atau menciptakan langit dan bumi dengan waktu yang panjang. Bukan karena Allah memerlukan waktu yang panjang, akan tapi Allah melakukan itu semua suka-suka. Tidak boleh ada yang ditanya, tidak boleh ada yang bertanya, kenapa Allah ngerjakan 6 hari, kenapa tidak 5 hari, kenapa kok tidak sekalian seminggu, kenapa, kenapa pakai kenapa? Bukankah kemarin sudah kita bahas, kenapa tidak boleh kita bahas akidah? Jangan banyak tanya tentang kenapa. Kalau kamu tanya kenapa, bingung, selalu pakai kenapa. Pakai kenapa? Naik motor, pedes, kenapa mata kok tidak di belakang, ngomong gitu. Biar kalau naik motor ngebut saya enak gitu. Atau gimana? Macam-macam. Tidak boleh pakai kenapa. Jadi urusan dengan Allah tidak pakai kenapa. Begitulah tentang hari-hari yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ada pun urusan dengan firman Allah tadi. Yang satu Ma'arid ayat berapa tadi? Ayat 40. Mana 40? Mana Ma'aridnya? 4. Ta'arud malaikat warruhu ilahi fi yaumin kana miqdaru 50 alf sana. Nah, ini disebutkan tentang miqdarnya hari. Jadi hari ada hari yang nanti termasuk di hari kiamat juga beda. Hari kita adalah beda. Hari yang kita lewati beda. Kalau disebutkan hari di hari kiamat termasuk hari yang disebutkan ini berarti beda. Bukan hari seperti ini. Jadi sehari tapi ternyata seperti 50 ribu tahun. Seperti 50 ribu tahun. Terus sekarang pertanyaan apa hubungannya denganmu? Enggak ada hubungannya. Sudah jadi Allah sudah menciptakan. Apa urusannya denganmu? Baik. Satu hari di saat Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian menciptakan menyempurnakan penciptaan langit butuh waktu 1000 tahun. Terus apa urusannya denganmu? Misalnya, kan sudah selesai dan sudah jadi. 1000 tahun. Jadi sehari 6 hari, tapi satu hari seperti ini katakan 50 ribu tahun. Jadi apa urusannya dengan bu? Enggak ada urusannya. Karena pun Allah sudah menciptakan dan suka-suka Allah menjadikan di semua. Dan saat itu Allah menjadikan hari panjang sehingga hari sehari waktu itu adalah seperti 50 ribu ini. 50 ribu tahun. 100 ribu tahun atau terserah Allah menyebut berapa saja, enggak ada hubungannya dengan urusan kita. Belum lagi nanti di akhirat. Ini menunjukkan bahwasanya Allah yang menguasai waktu sehingga susah sesuka Allah kalau menjadikan waktu seperti apa. Jadi sehari di akhirat nanti lihat seperti 1000 tahun yang kita rasakan. Waduh, luar biasa. Seperti 1000 tahun, sehari seperti 1000 tahun. Berarti 2 hari kayak 2000 tahun. Lah ini bagaimana ini? Sudah enggak pakai bagaimana? Enggak pakai bagaimana? Itu Allah yang mengatur tentang waktu dan Allah bisa buat begini begitu tuh Allah. Dan ini diyakini oleh orang yang beriman kepada Allah, Allah bisa membuat. Bahkan jangankan nanti, sebelum waktu Allah menciptakan langit atau nanti di akhirat. Tadi disebutkan tentang keramat saja antara orang dengan orang berbeda. Antara orang dengan orang berbeda. Kelihatannya jamnya sama 24 jam. Akan tapi yang satu pun nulis satu lembar gak beres-beres. Sementara yang lain bisa mengarang berjilid-jilid. Yang satu bisa mengerjakan banyak hal. Hitungannya seperti itu. Akan tapi ternyata baginya Allah telah memanjangkan waktu dan tanpa dirasa. Sehingga muncullah Imam Nawawi, Imam Ghazali, lihat yang karangannya besar. Bahkan kalau seandainya itu dikatakan, kalau Imam Nawawi itu nulis dok, gak pakai jalan. Itu gak pakai makan mungkin. Gak pakai belajar, sementara beliau juga belajar dan seterusnya. Lah inilah kalau sudah urusan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, beliau yang membuat apa? Allah yang memiliki waktu, Allah yang menciptakan waktu, dan Allah tidak memerlukan waktu dalam segalanya. Di saat Allah menyebut waktu, di saat Allah menyebutkan waktu, itu tidak ada hubungnya dengan taklif kita, kewajiban-kewajiban kita. Allah menceritakan, begitulah. Allah di dalam menciptakan langit dan bumi dengan 6 hari, akan tapi satu hari waktu itu seperti ribuan tahun yang kita lewati. Apakah setelah itu kita tambah mengatakan, gitu aja kok 6 hari? 6 hari saja kadang ada tanda tanya. Kan Allah Maha Kuasa. Ternyata mendengar satu hari pun ribuan. Berarti, oh gitu, perlu waktu yang lama. Kenapa kamu sering banyak tanya tentang urusan Allah? Kan begitu. Terserah Allah mau menciptakan apa saja. Allah menciptakan kodok pun tidak usah banyak tanya. Cacing, ada apa? Ada cacing, ada ulat, ada ini dan sebagainya, suka-suka. Kenapa keringat baunya tidak enak? Ya Allah, coba keringatnya wangi karena enak. Ya Allah, begitu ngomong gitu. Jadi enggak, seperti itulah urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah lakukan, kita tidak perlu banyak bertanya, akan tapi ketahuilah Allah, apa yang Allah kerjakan tidak ada ukurannya dengan waktu. Termasuk di saat nah ini memperjalankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi waktu itu dibawa oleh Allah lepas daripada ruang dan waktu. Coba. Luas lepas dari ruang dan waktu. Mana surga? Mana neraka yang dilihat Nabi? Lah. Kemudian waktunya kok pendek banget, cuma sekejap saja. Sampai Siti Aisyah mengatakan belum dingin ini tempat tidurnya ini, sudah tidak masuk. Karena apa? Yang ngurus adalah Allah, yang membawa adalah Allah. Allah enggak butuh waktu. Biarpun Nabi sudah kemana-mana, keliling semesta, bukan saja keliling dunia. Keliling langit 1, 2, 3, 4 sampai Sidratul Muntaha. Nabi keliling dan dialog panjang dengan Sayyidina Musa dan seterusnya. Tapi ternyata kata Siti Aisyah, itu belum, masih hangat itu tempat tidurnya. Berarti apa? Tidak butuh waktu lagi. Padahal kalau dihitung perjalanan Nabi ini mungkin ribuan tahun juga. Karena apa? Masuk kemana-mana. Sampai Nabi dikatakan masuk ke surga juga. Melihat ahli neraka di mana tempatnya. Apakah setelah itu, ya Rasulullah di mana tempatnya? Saya ingin tahu. Tidak bisa. Jawabannya kalau ingin. Sehingga sampai dikatakan kalau sudah bicara tentang surga, seolah Nabi itu dibawa ke alam yang bukan alam saat ini. Loh kok bisa? Yang membawa Allah kok kamu pusing? Allah miwan dibawa kepada alam, ternyata ada surga di situ. Karena alam surga ini orang baru merasakan surga, kalau sudah mati merasakan alam barzah, baru merasakan surga. Dan Nabi masih hidup, yang membawa adalah Allah yang menciptakan surga. Jadi Nabi bisa dimasukkan kemana saja. Lihat, ini adalah pembahasan panjang untuk membangun keyakinan bahasanya. Allah bisa berbuat sesuka Allah. Jadi kalau sudah bicara tentang surga Allah, loh Nabi kok ngelihat surga, bahkan masuk ke surga. Bagaimana Nabi masuk ke surga, Nabi masih hidup? Kan rumus undang-undang kita seorang manusia kalau masuk surga kan mati dulu. Tapi Nabi tidak dimatikan oleh Allah. Lah kok bisa begitu? Loh, yang membawa Nabi siapa sih? Allah. Enggak masuk akal memang. Namanya mukjizat. Akalmu tidak akan bisa nerka, tidak bisa menjangkau. Nalarmu tidak akan bisa sampai kepada apa yang dilakukan oleh Allah, karena memang bukan untuk ditanya apa yang Allah kerjakan, tapi engkau akan ditanya apa yang engkau kerjakan. Selanjutnya adalah tentang seorang anak yang mau menikah. Kemudian neneknya melarang nunggu sampai kuliah. Mungkin juga ada yang bapaknya melarang, ibunya melarang, dan seterusnya. Permasalahannya adalah mungkin neneknya itu adalah belum banyak ngaji, belum punya wawasan. Terus ngebayangkan neneknya dan ibunya itu zaman dulu, yang godaannya belum banyak, satu. Kemudian dia merasakan yang sudah sepuh, urusan syahwatnya pun sudah gak ada lagi. Lalu anaknya yang lagi anak muda, yang seger, sehat, disamakan dengan nenek-nenek. Disamakan dengan kakek-kakek, salah. Hei nenek, hei kakek, jangan pandang cucumu yang seger sehat itu seperti kakek-kakek. Sudah tidak butuh dengan nikah kakek-kakek. Nenek-nenek pun demikian. Orang tua pun kadang sudah macam-macam fisiknya berubah. Tapi anak, makanya dari ini kebutuhan pribadi yang tidak bisa diwakilkan. Hei para orang tua, ini kami seru. Hei para orang tua sadari, jangan pandang anak laki-lakimu selamanya sebagai anak. Tapi ketahuilah anak laki-lakimu sudah menjadi seorang pria. Seorang laki-laki yang punya kebutuhan pribadi yang sangat khusus, yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun kecuali dengan pernikahan. Mempermudah pernikahan ini adalah harus dihadirkan. Dan harus dimengerti oleh para orang tua. Sehingga sebagian orang tua lihat, ini mungkin kurang tawak, kurang iman. Sehingga penting kuliah, ini banyak. Bukan saja yang bertanya, menukil dari pertanyaan orang, banyak. Bahkan mungkin, na'udzubillah, ini ada di antara yang hadir masih punya pikiran jahiliyah begitu mungkin. Awas, hati-hati. Saya tegesi di sini aja, jangan sampai gitu. Karena ini bermasalah sekali, bahaya. Sehingga seorang anak, apalagi seorang anak gadis, kalau sudah dia berkata ingin menikah, Anda harus terbuka dengan dia. Karena ini kebutuhan sangat pribadi. Wanita itu biasanya dengan gaya ciri khas punya rasa malu tinggi. Sehingga pada zaman Nabi itu, kalau Nabi ingatkan kalau seorang bapak itu bertanya kepada anaknya, itu kalau diem toh itu sudah namanya oke. Kamu mau nak dengan diam nak? Diam gak jawab, itu sudah mau. Gak perlu pakai mau pak, malu dia ngomong begitu. Mohon maaf, itu jadi itu orang tua nenek yang salah. Nenek yang tidak benar. Kemudian sisi lain mungkin ada duduk dengan para ulama untuk bisa difahamkan tentang masalah yang semacam itu. Kemudian yang masalah menikah, biasanya pertimbangan yang lain mungkin itu yang harus dipikirkan. Mungkin anak itu yang suka ngerepoti, makanya orang tuanya takut. Mungkin suka ngerepoti neneknya, dikit-dikit minta duit. Ini bisa jadi anaknya yang salah. Wong sekarang aja belum punya istri, selalu melorotin neneknya. Nanti kalau nikah bagaimana? Bisa jadi begitu. Intinya Anda sebagai orang tua, jangan suka menghalangi anakmu kalau sudah waktunya untuk menikah. Sudah keinginan menikah, carikan segera. Kalau tidak dicarikan dengan cara yang halal, na'udzubillah, khawatir dia melakukan yang haram, maka dosanya akan ditumpukkan kepada orang tua. Ini saja, semoga Allah mengampuni kita semua dan mudahkan segala urusan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzimna. Wangsurna wa la takhdulna. Wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuhtur alayna. Innaka ala kushadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah, muliakan kami ya Allah. Muliakan kami dengan akidah yang koridoi, akidah al-sunnati wal-jamaati ya Allah. Dan kami mohon muliakan kami di rumah tangga kami, muliakan kami di masyarakat kami, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang kau cintai, kumpulkan kami dengan orang-orang yang koridoi. Dan kami mohon ya Allah yang sempit rizki lapangan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang sudah ingin menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka bisa mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, anak-anak kami jaga, muliakan mereka. Jadikan anak-anak kami sebab kami masuk surgamu. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. سيتقبل منا بركة الفاتحة. وبالتوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.